بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. لا تستغرب اجو ميلان aneh sira wuku al adar ing tumipaning pira-pira kotoran pihazidar ing dalam iki desa dunyo wa innaha krono sak temene desa dunyo ma abrozat orang itu akan apa hazidar ilama kecepu barang wa utawi ma iku mustahakun dihaki apa waswa sifate hazidar wa wajibun lan wajib apa na'atuha nyipati hazidar. Sya'alallah datiakan sopa Allah ad-dunya ing dunya daro fitnatin ing umah fitnah wabtila'in lan umah bala liyak malah supaya ngelakoni sopa kulu ahadin saben siji dia ing dalam dunya ala muktadoma ingatasi ketatrapani barang sabako kang musti opomo lahu kadu kulu ahad wayu filan wani sopo kulu ahad jaza'ahu ing pembalasani masabako fitaril akhirati ing dalam umah akhirat. Wazalika kola ta'ala wadalab lukum uji ingsun ing siro kabeh bil khairi bisyari kelawan olo wal khairi fitnatan ing dadi fitnah wa amalu kulli wahidatin utai amale saben-saben wong siji fia ing dalem dunya innama huwa ain pestine utawi amal iku mukhalafatu syahawati nafsi nulayani kesenangan nafsu ni kullu wahid au muwafaqatiya utawa nyocoki nafsu wazalik kutai mengkunu mukhalafa au muwafaqa lamu khalata orang mamang maneh yastad'i kang nare apa zalik wujuda mahbubin ing wujude perkara kang dicintai au makruhin utawa perkara kang dibenci bifi'lin kelawan ninggal au kelawan ngelakoni au bitarkin kelawan ninggal famin doruriyati dunya iku setengah sangking darurati dunya wujudanul makari utawi nemuaken perkara kang dibenci wal masyakilan kerepotan ya ing dalem dunya fatakohu tumipu wal agdaru kotoran bisa bagi halik kelawan sebab mengkono makari wal masyak aibon halik fahasilud dunya utami hasil dunya umurun iku pirang-pirang perkara wahmiyatun kang bangsa ngento-ngento ing kodat kang nurut apa tiba unas wateki manusia ilaiha maring umur waya utawi umur latafi orang nuwani apa umur bijami imatoli bihim kelawan sekabiani kang disutri menusuk lidoi kia kronok tu pete umur wakol bihalan malak mali e umur wasur ati nati bihalan cepete rusak e umur wanak latihalan ngali-ngali e umur fatajabu noko podo narik sopo menuso haing umur bainahum antarane manusa patakat karo dadi budak apa pengisatun penghidupane manusa walam yaksulu ora hasil manusa ala kulliyati aghradihim ing atase sekabehaning tujuane manusa kamakil kaya barang kang diucapaken apa fil makna aro askia annasila yas'amunaha ala annahum fiya arotun waju'u aroha wa ingkanat tuhibu ka annaha sahabata soifin angkoribin takosya'u aro ningali ingsun askiaan anas ing ciloko cilakaning menusuk layas amuna ora podo bosen sopo menusoha ing umur ing dunyo ala annahum ingatai sak temeni menusok via ing dalam dunyo ibu arotun mudo wajuun lan luwi aro ningali ingsun ing dunyo wa ingkanat senajan ana apa dunyo tuhaibu demen apa dunyo kaannaha kaya dunyo iku sahabat tasaifin mendung ing waktu ketika angkori bin songko paku cedok takosya upoto ilang apa mendung mulani fala yastaghribu wuku'u amsali hadza kok tak terusno he dunya le Gusti Allah gawe dunya iki didadekno tempat fitnah lan ujian. Tidak ada dunia ke tempat enak. Kalau dunia tempat enak, rak tenang manusia ya. Dunia ku tempati ujian. Supaya ngelakoni di dunia ini miturut apa sing dikendaki ke Gusti Allah lan besok dibalas di akhirat. Amali manusia di alam dunia ini macam loro ana nuruti hawa nafsu nih ya ana nulayani hawa nafsu nih titik nek nuruti hawa nafsu ya terserah di mana tempatnya orang itu walanab banab luakum bisyari Gusti Allah ngujiran kita kape duji elek duji api kape dari fitnah. Jadi ad-dunya darul balain wa darul jahanam. Lan dunya iku perkara sing mengentong-entong kaya-kaya umbun-umbun. Ngerti umbun-umbun? Pada waktu terik matahari di sana ada kelihatan celak-celak itu umbun-umbun. Di parane teman kaon. Dunya kaya-kaya barang sing bisa mengentaskan dirinya. Makanya dalam keterangan tiga perkara tidak bisa dijangkau oleh otak manusia. Siji masalah rezeki dari Allah. Hanya salah cipta, salah songko ya. Disangka saya bekerja ke Malaysia seolah-olah akan menghasilkan duniawi yang begitu melimpah. Ya ada yang hasil, memang kepunyaan dia. Ada teman nanam semongko per hektar mendapat uang 40 juta tiru-tiru wahyu waham seolah-olah akan menghasilkan itu fatir kusya siapa ibu? Ibu loh toil kusya siraman banyak nih ya gak ngantuk disiramin iya. Apa yang ngentong-ngentong aku ya, Leo? Kadang-kadang sama ya, kita usaha sekarang koyok-koyok. Jadi tidak ada dunia yang enak ini. Nek dunia enak, harap tenang turu. Dunia itu tempat ujian. Saiki rapi jerena, boleh arah yang kalnis-kalnis. Oh India, rapi temen sorok. Karena jaluk pangan itu enteng. Tidak sepiro, cah apa itu? Tidak sepiro, uang muka yo kau ini. Sehariai bendino. Nek uang muka nu, 5,000 cukup. Sewu kadang ada saya kyo gelem juga sewu mas kau ini. Iya. Sehariai bendino, lalu ya. Hati soro, koyo-koyo enak. Tapi macam, apa ya dia? Di dunia ya semua naik kau. Jadi pikir mis, apa cari? Mana? Jika isaran nang Islam nang Al Quran, lewat Al Quran Allah, supaya meneliti dalam Al Quran. Tidak soro itu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min khairin la yasuruna ya. Kita itu apa ya? Wah, mariko dijajal ayat itu. Tawakal temenang pangeran. Ikhtiar isu usaha mariku duka jauh itu. Jauh nang pangeran. Yakin hasil. Ngaji-ngaji itu tidak diteliti. Coba diteliti. Ayat-ayat diteliti. Ada salah seorang guru semea. Bahkan kepala guru semea. Dongeng pada saya. Ada salah seorang yang dia pengunas romi. Meneliti Al-Quran. Akhirnya di akhir-akhir kata juz 20 ke atas. Dia mulai sadar. Dapat 20 juz tidak sadar apa Islam. Setelah 10 yang ke atas dia punya kesadaran. Ini Al-Qur'an yang belum neliti. Ini yang pinter ngaji. Ya, bisa ngerti Qur'an. Ya Allah, diteliti Qur'an lihat. Ini ono ayat. Wa mayuhajir fisabilillah. Yajitil ardi muragaman katsira wasa. Barang siapa pindah untuk membela agama Allah, maka dia akan menemukan jalan yang luas. Mereka kaum mah mereka pindah bela Allah. Niate bela agama ni Gusti Allah begini. Cari ni taklim mutalib. Niat rida ni Gusti Allah, niat bela aku. Bapakmu nyebut kayak macul sepisan kacang sak kilo telung kilo. Ini hadir ini cici ni ada golek ilmu ya le ini aridane Allah ya wes sing lakoni lan niat belo agamane Allah niat memperjuang Islam masyaallah rezeki milih mana banyak ayat-ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nek nemen-nemeni nang aku jadi pangeran tak tutun no jalan pongcah mari ngaji oleh kulubeng tau melong-melong nang buruan lagi ya nemen nang pangeran ditutun no jalan kenapa nek nemen nang pangeran ngapal afiyai kurang dinoy apal kafe saya wujud saya juara wali tok tapi yoleo. Nek sing nemen, nek ana men manjat ta wajah ta sapa sing nemen bakal nemu. Ya. Emang pas saya naik dhewe suwi nemu nek. Enggak, nggih. Dunia iki tempate ujian ya, aja diwilang enak ya. Tempate balak, mau cocok kaget. Misalnya rumah tangga dilokno wong, diuji wong. Ayo meneng aja dreken-dreken angin liwat kono ae. Nek kon reken dono apike dono enake urip, iya. Dak reken wis penting sing penting pengeran ngakoni lah wis mari. Balaya staghrib mongko ora aja milang aneh apa wuku amsali hadza. Tumi bani ikilah udah fa inna sa temene kelakuan iku mazohara ora katon minda sangka dunya apa ilama kecoba barang mustahakun kang dihaki apa waswas sifating dunya wajibun lan wajib nak tua apa sifat dunya min wujatin makari sangka nemu akan perkara kang dipeksa kang dibenci aladhiya kang utai makari iku zatiyatun jati zat lahakad di dunya wis keadaan dunya zati dunya barang sing dibenci ya apa ae ini ya kala badul ulama laula anak dunya lamun orang ana sak temene dunya mabniyatun iku dijenengaken dibangun alal makari ingatasi piro-piro tempat ingatasi piro-piro perkara kang dibenci laju ilat jakti didate akan apa dunia laju ilat didate akan apa manfaatul ihlilij manfaate apa ihlilij ya filau zinih ing dalam lau zinih wasayati bakal teko watambi pengiling alal hikmah fihaza inda kaulihi ana ing sandinge dawe mu'alif ja'alaha rupane ja'alaha dadekaken Allah ing dunya mahalan ing dadi tempatil ahyar maring makhluk liyane Allah wa ma'danan dadi panggonan liwujudil aktar maring wujude kebutuhan tazidan krono nyengitaken laka maring sirofya ing dalem dunya wa fi ba'dil hikayat an mangkulati kang dinukil an Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu annahu sa'temene ba'dil hikayat anna qala ngucap sapa Ja'far man sapane wong tolak golek sapa man lam yuklak kang ora didadekaken apa ma abah mayahaken sapa man nafsu ing awake man walam yurzak ora dikol dirisir sepeman fakilah mengkau dilucapakan lahu maring Ja'far ma utawi apa zaka mengkono lam yuklak kola Ja'far arroha tungroso penak via ing fitunya ing dalam sunyo artinya barang siapa nempuh barang yang tidak diwujudkan oleh Allah maka dia termasuk apa yang dia tahu mayah no awa'i buru tunyo buru tu sembuh alalanya terus ditanyakan walam nurzak dan jadi rezeki wang itu ditakon nopo nikuyai arrokah kepenak di dunyo masih presiden susah petinggi susah camat susah santri susah kiai susah gak ono le wong iku enak iku le tatlubung golek sira arrohata ing kepenak bidaril ana ing dalam omah kangilan apa mengko bakal tuno sapa man wong yatlubu kang golek sapa man syai'an kaya kulo kang ora ono apa syai' wong sing golek kepenak ning dunya iki wong sing gendeng wong sing tuna ndak ono le sing kepenak ning dunya iku le ya jare kowe ya nek delok-delok enak rapi ya tiba ndak soro nata boyok wong rapi ku boyoke ndak kena titik ning selene bengi ya ayo koyo-koyo enak melu arek wedok awak empu tuh nek boyo ndak kenceng apa ndak mensem iya koyok dan ndak ono kepenak kuwi yo tak rasa iso namanya iya ya Wakola batul bulago ngucap sengai wong kang ali balago multamisus salamah utawi wong kang golek selamat fitaril muta'alif yang dalam omah kang malak malik wal ma'ati bilan kangelan kal mutafarriku kal mutamarrihi kodini wong sing golek alama zakil hayat ingatasi leng-lengi ulo wana batil arok lan kegerbat lan akori bilan kegerbat nikolo jengking iya dari batul bulago wong golek selamat di dunia itu podo karo wong gerayai ngerok lengi ulo ya. Hati ini boleh enak, wis ayam turu, tuh ndak kira. Sik-sik mikir iko. Wakola benu Mas'ud atunya utawi tunyo, kuluhat kabene tunyo iku umum-umumun susah. Fama utawi barangkang ono koma minah pina suatu nyofi sururin ing dalam bunga fawa maipuri bekon minongko pati pati ini saya jari ke Mas Ot ya semua dunia itu susah nek ono sing bunga titik minongko pati ini suara yang ngontok kok ono tenang hati itu minongko pati tapi ini ya. Kalau kita sandarkan kepada yang sana, kepada yang satu, kepada Allah, itu tidak ada susah sebetulnya. Ya susah, enggak susah. Contoh sekarang diberi balik oleh Allah, wong kabeh dek pangeran. Kita kembali kepada cara Nabi Ayub. Ya. Bagaimana kayanya Nabi Ayub? Nabi Ayub itu punya pembantu 360 pembantu. Ya. Tiap-tiap pembantu diberi apa itu dibuatkan rumah komplit dan dikawinkan. Pembantunya 360 itu tiap pembantu dibuatkan rumah dikawinkan. Berapa ribu ternak Nabi Ayub. Setelah diambil dari Allah satu persatu, hadza minallah tak balekno ilallah begitu. Pertama, Nabi Ayub mendapat berita bahwa di ladang untanya habis dibakar. Semua unta berapa ribu ternak mati semua. Setan datang kepada Ayub. Ayub, kok enak sujud saya sama pangeran. Untamu pintek mati tapi. Ya, jika Pak Nau sama pangeran, dijikik mana sama pangeran. Ikhlas. Kok pangeran? Iya, iya. Kalau kita kembalikan ke sana, insya Allah tidak ada apa-apa. Tenang. Langkung saat ini, Pak. Waktu sini, Pak. Oma tingkat seanak-anak kerodok, entek mati, Pak. Awak enak bayi bentak digerogoti di ular, minallah. Tenang. Yang tidak tenang itu orang-orang yang jauh dari Allah. Kebingungan. Es tidak payu, bingung. Walau hujan-hujan, betul es tidak payu. Apa deh, es tidak payu. Kilot, tidak ada cukup belas ada pondok. Memangkan patu paling ada pondok, bang. Aman. Bingung. Ya. Itu yang susah. Hanya belajar lagi. Di pondok diwuruh hikam yang lainnya itu belajar. Jadi orang yang mepet namanya. Tak bilang itu sih. Waqala al-Imam al-Junayd radhiyallahu anhu lastu ora ana ingsun astabshi'u milang-milang warek ingsun maing barang yari tukang teko pemu'alaya minal alam sembahan liane krana sak temene ingsun kot asal tu temen-temen gawe ingsun aslan ing gegawean wawa utai asa iku anna dunya daru hammin wa hammin sak temene dunya iku daru hammin umat susah wa hammin ya susah wa balain wa fitnati wa annal alama kullahu sak temene alam sekabiani alam iku syarrun allah wa min hukmihi ku setengah sing hukume alam ayatalah kau yang to tetemu alam ing ingsun bikul lima kelawan saben barang agro kang benci ingsun pain talah kau lamun tetemu po alam ingsun bikul lima ahabu fawa utawi ma iku fablu wa illa fal aslu iku asal wa alam iku al awalu dari Syekh Junet aku ndak milang-milang warek ana ning dunya iki apa sing ana ning dunya iki. Sebab dunya iki tempat susah, tempat bala, tempat fitnah kabeh alam ana. Umpama bisa nyenengno nang aku dunya iki iki minangka fadl sang Gusti Allah. Wa qala Abu Turab radhiyallahu anhu ya ayuhanas antum mutawi siro kape tuhid buna temen siro kape salah sata asya'a walaisa ora ono opo ya salah sa iklaku maring siro kape iku tuhid buna temen siro kape siji anafsa siji nafsu waya lihawaha maring hawa maring keseri nafsu watuhid bune keliru Walaisa orano apa ya salasalakum tuhid puna temen siro kate anak saing nafsu waya utawi nafsu liawa hamarin kesenangan nafsu watuhid puna temen siro kate arruh waruh utawi ruh lillah watuhid puna temen siro kate almal walmal lil warosati watak lupuna lan nupri siro kape isna ini walatakiduna huma ora nemu siro kape ing loro siji arrohata ing kepenak wal faroka wahuma utawi roh wal farofil jana di ing dalam suargo fal wajib utaikan wajib al-abdi alai watina yang tora nempatakan sopwatu ala roka di dunia nafsan ing jiwai walayar kanalan ora kena condong atu yang dalam dunia ilama maring barang yak tadi karena teratima farhan ing bunga wa unusan lan ayam wa ayak malaku tunglakoni sopo abdu ala kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam sima ing dalam barang ruya rawa kang ngintakan anu sopo ma anu apa rawa anu sopo abu hurai roh roh jala anu adunya si jenul mu'min utawi tunyo iku buwi ni wong mu'min fatau tinul abdi utai oleh nempat no kaulo alal mihan ngatasi ujian di dunia yang dalam dunia ni abdu suhawilu bakal ngampangaken sopa abdu alai maing barang yalko kang tetemu mo ing abdu to kang tetemu abdu ing ma waya jidulan bakal nemu sopa abdu asalwan ing jalan muna ya ing enak indah fudani mana likane kesepen parang ya wakang kesepen sopo abdu ing maka makir miturut Syekh Abu Turab menungso itu demen telung perkara siji nafsu didemeni menungso ya. Tapi nafsu tak ehawari nafsu, dah malah tu kadang-kadang kepingin tak hasil. Nomor loro demenang roh, tapi roh tak pengiran. Nah, mulanya kita tetap ya. Nomor telu demenang harta benda, tapi harta benda tak ahli waris. Menusuk kape nupri roh perkoro kepenak, lantunga. Tidak ada sing hasil. Bunga itu tempatnya di suarga. Nah, di suarga itu bunga, senang. Mulanya bagi menungso kabeh, tidak oleh nempat no awak di dunia ini. Atau tidak oleh nemen-nemen. Mikirin dunia. Ya. Ojo sende nang dunia. Ya. Tapi kudu gondelan nang gondelan itu dawe kanjeng Nabi. sing isine dunya iku buine wong mukmin ya. Makane manusa kudu nempatno nang awake ndek dunya iki sekira ya apa dadine besok gampang di akhirat ya kan itu. Bisa. Tapi angel menyenyene yo. Chris cukup sak minyai masalah keterangan masalah dunia bahwa dunia itu penyendir tempat demikian semua pola wawah.